Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannas attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida. Wa khalaqa minha zawjaha. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, masih melanjutkan pada pertemuan kali ini insyaallah dari kitab tauhid babu minal imani billah, termasuk beriman kepada Allah. As-sabru ala aqdarillah adalah bersabar terhadap takdir Allah, di mana telah disebutkan oleh muallif rahimahullah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan keadaan manusia tak kala mendapatkan musibah menjadi empat tingkatan, menjadi empat maratib. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan at-tasakhut, tingkatan orang yang marah, tingkatan orang yang jengkel, tidak terima dengan musibah. Dan ini menunjukkan orang tersebut belum memiliki keimanan yang betul terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tingkatan yang kedua di antara manusia tak kala mendapatkan musibah as-sabr. Yakni orang yang dia menerima dengan musibah tersebut dengan sikap sabar. Sabar menahan diri, karena sabar itu mengandung makna al-habs 'ala nafas, menahan diri untuk menerima segala kenyataan walaupun pahit rasanya. Walaupun pahit rasanya, walaupun jiwa tidak suka dengan hal tersebut, namun dia tetap mengharapkan dengan apa yang dia dapatkan untuk bisa terus bersabar. Iya. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah, pada asalnya tidak suka. Nah, pada asalnya tidak suka, namun karena itu perkara yang dia yakini, sudah ditakdirkan oleh Allah, maka imannya itu menjaga dari marah. Imannya menjaga dari sikap marah. Ya sabar, ya tahan, walaupun pahit rasanya. Yang ketiga adalah tingkatan yang lebih tinggi, ridho. Orang yang ridho lebih tinggi dari sabar. Karena keadaan tak kala dia mendapatkan musibah, barakallahu fikum, itu dia yakin apa yang menimpa dan apa yang tidak menimpa pada diri hamba itu dengan takdir Allah. Sehingga manakala dia mendapatkan ujian, dia sabar, dia ridho. Karena itu juga kebaikan dari Allah. Jadi nikmat yang dia dapatkan itu tidak menjadikan dia lalai. Musibah yang dia dapatkan pun tidak menjadikan dia marah. Dia ridho dengan segala keputusan Allah. Dan tingkatan yang tertinggi adalah syukur. Kenapa orang tersebut bersyukur? Karena apa yang menimpa dari suatu musibah itu perkara yang lebih ringan dibandingkan musibah yang bersifat agama. Kalau yang hilang cuma anak, harta, barakallahu fikum, itu dianggap ringan. Selama yang hilang itu bukan agamanya. Selama agamanya masih selamat, walaupun anaknya, hartanya hilang, itu dia tetap bersyukur. Alhamdulillah, musibah hanya menimpa dunia saja. Tayyib. Juga dianggap orang tersebut meyakini ujian di dunia lebih ringan daripada di akhirat. Ujian di akhirat lebih berat. Azab di akhirat lebih berat dibandingkan azab dunia. Dia bersyukur, alhamdulillah. Mungkin ini untuk mengurangi dosa saya. Sehingga dosa saya ini tidak Allah berikan nanti di hari akhir, di hari kiamat. Lebih ringan. Sehingga dia bersyukur. Dan dia bisa bersyukur tatkala ada musibah karena dia yakin sekecil apapun musibah itu menjadi penghapus dosanya. Bahkan bisa menambah kebaikannya. Sehingga semakin bersyukur. Sebagaimana sabda Nabi, ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala syai'in illa kaffara lahu biha hatta syaukatu yushakuha. Tidaklah seorang mukmin ditimpa dengan rasa sedih, rasa gundah. Sedih, gundah, ujian. Sedih itu ujian. Gundah hatinya itu juga ujian. Dan tidak pula menimpa padanya dari sesuatu sampai duri yang menusuk. Duri yang menusuk. Kecuali penghapus kesalahannya. Duri. Duri yang menusuk jasad seorang mukmin, dia yakin ini untuk melebur dosa saya. Sehingga dia bersyukur, alhamdulillah, dosanya dikurangi di dunia. Dia pun bersyukur, alhamdulillah. Demikianlah orang mukmin sadar betul itu kebaikan. Hanya duri yang menusuk. Duri sebesar apa sih? Kecil. Sakitnya seperti itu. Tapi itu bisa menjadi pelebur dosanya. Sehingga dia pun bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai sudah hadis yang dibawakan oleh Imam rahimahullah. Kita masuk riwayat kedua. Walahuma an ibni Mas'udin. Dan walahuma dan bagi Imam Bukhari dan Imam Muslim maksudnya. An ibni Mas'udin marfu'an, dari sahabat Ibnu Mas'ud marfu'an, marfu' sampai kepada Nabi. Artinya Ibnu Mas'ud sampai ucapannya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu'. Apa katanya? Laisa minna, bukan termasuk dari kami. Laisa minna, bukan termasuk dari kami. Man darabal hudud, siapa saja yang memukul pipi. Maksudnya memukul pipi tak kala ditimpa musibah. Laisa minna, bukan termasuk dari kami. Man darabal hudud, siapa saja yang memukul pipi. Maksudnya memukul pipi tak kala mendapatkan musibah. Wasyaqal juyub, dan merobek baju. Juyub itu lubang bajunya, lubang yang untuk masuk kepalanya, disobek. Wa da'a bidakwal jahiliyah, dan siapa saja yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dalam Kitabul Janais, Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam Kitabul Janais dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Hadis yang kedua ini melengkapi hadis sebelumnya. Walahuma, dan bagi Imam Bukhari dan Muslim, an ibni Mas'ud, dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, berkata, laisa minna. Laisa minna, kalimat yang sering datang dari beliau, yang ini muncul sebagai bentuk tahdzir, peringatan. Bukan termasuk dari kami. Sebagaimana dalam hadis yang lain, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, dia bukan termasuk dari kami. Apa maknanya laisa minna? Disebutkan oleh para ulama, Asy-Syaikh Saleh Utsaimin, Saleh Fauzan hafizahullah, menyebutkan laisa minna itu maknaha al-bara'ah mimman fa'ala dzalik, sikap berlepas dirinya Nabi dari orang yang melakukan hal tersebut. Sikap berlepasnya, bersikap berlepas dirinya Nabi dari siapa saja yang melakukan hal tersebut. Laisa ini di sini, laisa maknaha ayukhrija minal Islam, bukan maknanya keluar dari Islam. Kata Syaikh Shalih Utsaimin, Shalih Fauzan hafizahullah, bukan maknanya orang itu keluar dari Islam, bukan dari kami, berarti dia orang lain. Tidak. Maknanya kata Syaikh Shalih Fauzan, dia itu tidak keluar dari Islam, tetapi maknaha at-tanfir min hadal amal. Tetapi maknanya adalah tanfir, lari dari perbuatan ini. Nabi berlepas diri, Nabi berlepas diri dari perbuatan ini. Sehingga kalau itu lafaz bentuknya tahdzir, apa itu tahdzir? Peringatan. Itu berhati-hati. Kata para ulama, annaha min alfadil wa'id wala tufassar. Kalau itu lafaz ancaman, terjemahkan seperti itu, bukan dari kami, sehingga orang yang mendengar langsung takut. Tetapi ma'i'tiqad, ketika kita menerjemah seperti itu, disertai keyakinan. Hada la yadullu alal khuruj minad-din. Bukan maknanya orang itu keluar dari agama. Dengan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak. Sehingga ini termasuk perbuatan dosa-dosa besar. Kalau itu perbuatan dosa besar selain syirik berarti tidak keluar dari Islam. Barakallahu fiik. Termasuk diantaranya tiga perkara ini. Taib. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin, wa qaluhu man darabal khudud, golongan orang yang dia, orang yang berbuat dosa besar sampai Nabi berlepas diri dari perbuatan orang tersebut. Yang pertama, man darabal khudud, siapa saja yang memukul pipi. Nah, dalam kalimat ini darabal khudud al umum yuradu bihil khusus, kalimat yang umum, memukul pipi umum, bukan termasuk dari kami siapapun yang memukul pipi, umum memukul pipi, yang penting mukul pipi. Namun yang dimaukan yurad bihi al khusus, namun yang dimaukan oleh Nabi perkara ini khusus. Apa maksudnya? Min ajli al musibah, memukul pipi karena sebab musibah. Jadi tidak setiap memukul pipi itu, apa katanya, laisa minna. Tetapi yang dimaksud dalam lafaz ini, orang yang memukul pipi karena sebab musibah, ditimpa musibah. Naam. Sebagaimana orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu ketika ditimpa musibah, mereka pun menampar-nampar pipinya sambil teriak-teriak meratapi saudaranya yang telah meninggal, sambil memukul-mukul pipinya, badannya, bahkan kadang dadanya, bahkan sebagian pakai pedang seperti orang Syiah di Iran meratapi cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar tempeleng, pakai pedang. Bukan hanya pipinya, punggungnya. Pakai alat yang rantai berduri, pukulin. Bukan dirinya, anaknya. Barakallahu fiik. Mereka anggap itu ibadah. Tapi itu ibadahnya orang jahiliyah. Bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa man saqal juyub, Nabi berlepas diri dari siapa saja. Saqal juyub huwa taqul qamis, taq kerah baju, yang masuk darinya apa, leher. Taqul qamis, lubang baju. Alladhi yadkhulu minhu ra's, yang masuk darinya kepala. Jadi baju ada lubang kepalanya. Ini kerahnya keluar kepalanya. Wa dzalika indal musibah. Dan itu dilakukan di saat ditimpa musibah. Kenapa merobek bajunya, memukul pipinya? Tasakhuta wa adami wa adamu tahammuli lima waqa'a alaihi. Karena marah, tasakhut, karena dia marah sehingga baju dirobek. Bajunya dirobek. Kenapa dirobek? Karena marah. Baik. Kenapa marah? Karena dapat musibah. Lima waqa'a wa adami tahammul, dan tidak sanggup menanggung beban. Lima waqa'a alaihi, dengan apa yang menimpa pada dirinya. Barakallahu fiik. Bukan hanya merobek baju kadang, Orang ketika kena musibah kadang marah dengan membanting piringnya, membanting pintunya, tidak terima sehingga rumahnya sendiri rusak. Itu karena marah. Salah apa pintu ditendang? Salah apa piring kok dibanting? Sebenarnya bukan marah ke pintu, bukan marah kepada piringnya, marah dengan musibahnya. Itu bukan sikap yang betul. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak betul. Sikap yang benar, menerima. Yang ketiga, Nabi menyebutkan dalam hadis ini, wada'a bidakwal jahiliyah. Dan siapa saja yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Dakwah di sini mudhaf. Wal jahiliyah mudhaf ilaih. Berseru dengan seruannya jahiliyah. Seruan dari orang jahiliyah. Wa natanazu' huna amran. Al-ula, al-awwal sighatul umum. Di sini ada kalimat yang sifatnya umum. Dakwah jahiliyah, seruan orang jahiliyah. Dakwal jahiliyah li'anahu mufrad mudhaf. Kalimat mufrad dimudhafkan. Faya'ummu, maka menjadi makna umum. Apa maksudnya menjadikan makna umum? Yani segala bentuk seruan-seruan sifat orang jahiliyah. Jahiliyah itu zaman sebelum Nabi diutus. Namanya zaman jahiliyah. Segala model diserukan orang jahiliyah, lalu dia serukan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Iya. Seperti menyeru kepada qaumiyah, seperti menyeru kepada hizbiyah, menyeru kepada hizbiyah, ta'assub, fanatik dengan ucapan yang tidak datang dari dalil, itu adalah fanatik-fanatik asabiyah, jahiliyah. Nabi berlepas diri dari orang yang menyeru seperti itu, asabiyah, jahiliyah. Ini karena bersifat umum. Wal qarinah yang kedua, qarinah li'anna darbal khudud wa syaqal juyub yaf'alan indal musibah. Dalam hal ini seruan jahiliyah. Di sini poin yang kedua adanya qarinah, bahwa memukul pipi, merobek baju, keduanya dilakukan di saat musibah. Berarti maknanya apa? Fayakunu da'a bidakwal jahiliyah indal musibah. Berseru dengan seruan jahiliyah di saat datang musibah. Seperti tadi, mislu qawlihim, seperti orang jahiliyah mengatakan, ya wailah, aduhai celaka. Bapaknya meninggal, dia mengatakan, wailah, aduhai celaka. Kenapa bapak saya mati? Dengan siapa nanti saya? Siapa yang akan menghidupi saya? Wangqata'a dhahrah, terputus punggungnya. Itu diantara kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak ridho dengan musibah. Sehingga wal ula antarji'a sighatal umum wal qarinah la yatlatahusuhu. Sehingga kalau dikembalikan kepada makna yang pertama, bersifat umum. Nabi berlepas diri kepada segala bentuk model-model seruan jahiliyah, karena sighatul umum. Dan qarinah la takhusuhu. Qarinah di sini tidak menjadikan khusus. Fayakunul maksud, sehingga yang dimaksud, dakwa kula dakwa mansyauha al-jahl. Seruan, yang seruan jahiliyah itu dibangun awalnya dengan kebodohan. Iya. Di antaranya wadzakara hadhil asnaf. Jadi seruan jahiliyah seperti seruan kepada kelompoknya, fanatik terhadap orang. walaupun salah dibela. Itu namanya seruan jahiliyah, seruan-seruan asabiyah jahiliyah, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu orang salah, tinggalkan, jangan diikuti. Kalau dia salah, jangan seperti orang jahiliyah, benar atau salah saya bela. Jahiliyah namanya. Barakallahu fiik. Yang kita bela yang di atas kebenaran. Maka hati-hati dari seruan-seruan jahiliyah. Kaum muslimin bersaudara. Al-muslim, akhul muslim. Sedia seorang muslim, kita muslim. Jangan sampai karena berebut bola. Cuma berebut bola. Berebut bola. Asobiyahnya keluar. Ini kampung saya, itu kampung kamu. Perang. Pada sama-sama muslim. Asobiyah terhadap tempat. Asobiyah terhadap kabilah. Asobiyah terhadap seorang. Seruan-seruan jahiliyah, Nabi berlepas diri. Barakallahu fikum. Yang hak kita ikuti adalah dalil. Selanjutnya, itu kalau diterjemah makna yang umum. Sehingga perkara pengkhususan di sini tidak masuk. Wa dzakara hadhihi al-asnaf as-salasata li'annaha khaliba. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga macam sifat jahiliyah di sini, li'annaha khaliba, karena itu yang umum, yang sering terjadi. Apa itu? Matakunu indal musibah, indal masaib. Yani perbuatan-perbuatan orang jahiliyah di saat datang musibah. Orang jahiliyah ketika datang musibah, mereka meratap, mengundang wanita-wanita untuk menangis. Sambil saling berhadapan, menangis. Sambil menaruh di kepalanya debu atau tanah. Meratapi si mayit. Setelah selesai dikubur, dibayar. Jadi nangis tapi dibayar. Itu seruan jahiliyah, model-model niyahahnya orang jahiliyah. Maka kita tidak melakukan hal tersebut. Tidak boleh. Famisluhu hadmil buyut, yang serupa tetap orang jahiliyah seperti menampar pipi, merobek baju, yang serupa dengan itu apa? Seperti hadmul buyut, menghancurkan rumah. Wa kasrul awani, menghancurkan, memecah prabot. Ini gelas yang dulu untuk minum bapaknya, dipecah, bapaknya sudah mati. Kasur amben yang untuk tidur dibakar. Kenapa? Musibah. Kena musibah saya. Wa takhribu at-ta'am, takhrib, menghancurkan makanan-makanan. Wa nahwihi, dan yang sejenis dengan itu. Sebagian orang pakai baju hitam-hitam sebagai simbol musibah. Tidak ada dalilnya. Karena musibah harus pakai hitam. Barakallahu fikum. Sebagian lagi memotong jenggotnya. Kalau sudah lewat, jenggotnya ditumbuhkan lagi. Tidak ada dalilnya memotong jenggot. Bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW hatta ketika kena musibah. Tidak boleh. A'ful liha, biarkan tumbuh, jangan dipotong. Tapi ini kena musibah malah dipotong jenggotnya. Allahu musta'an. Musibah ibaratkan orang terjatuh, dia jatuh lalu tangganya pun menjatuhi kepalanya. Musibah dunia disusul musibah agama. Mana lebih parah? Lebih parah musibah agama. Barakallahu fiik. Jangan berbuat kebodohan. Ini diantara bentuk selain yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari memukul pipi, merobek baju, termasuk menghancurkan rumahnya, menghancurkan perabotnya, menghancurkan makanannya atau yang sejenisnya. Itu termasuk perbuatan jahiliyah. Wahatihi salasatu minal kabair. Sehingga tiga perkara disebutkan oleh beliau ini termasuk dosa-dosa besar. Nah, kenapa dikatakan dosa-dosa besar? Karena Nabi mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari kami. Termasuk dari kami? Nabi berlepas diri dari orang tersebut. Lianna nabiyya, dikarenakan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam tabarra'a min fa'iliha. Berlepas diri dari pelakunya. Termasuk tadi, ketika Nabi masuk pasar, ada tumpukan kurma yang bagus di atas. Begitu dimasukkan tangannya ke dalam tumpukan kurma, yang di dalam basah. Apa namanya ini? Mengelabui orang. Yang atas bagus, yang bawah jelek. Yang dijual, menipu kaum muslimin. Maka Nabi ketika masuk pasar melihat kasus seperti ini, beliau mengatakan laisa minna man ghassana. Berarti perbuatan sangat tercela. Taib, wala yadkhul fil hadis darbal khududi fil hayati al adiyah. Dan tidak masuk dalam hadis ini memukul pipi dalam kehidupan al-adiyah, kebiasaan. Seperti apa? Mislu darbul abi li ibnihi. Seperti seorang ayah memukul anaknya. Anaknya sudah 10 tahun tidak mau sholat. Apa perintah Nabi? Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul anak. Pukul anak. Ketika tidak mau sholat, mereka berusia 10 tahun. Memukul anak pada pipinya misalnya, karena nakal tidak mau sholat, itu bukan termasuk pembahasan dalam hadis ini. Lakin yakrah, namun tidak disukai, ad-darba 'alal wajhi, memukul pada wajah. Linahi anhu, karena Nabi melarang. Nabi melarang kepada suami yang dia memukul istri karena telah melakukan nusus janibul wajha. Jangan pukul istri bagian wajah. Bagian wajah maksudnya kepala, tidak boleh. Termasuk memukul anak yang 10 tahun tadi, tidak mau sholat. Jangan mukul wajah atau kepala, hindari. Ya, termasuk kepada istri yang durhaka kepada Allah dan Rasul setelah dinasehati. Dinasehati tidak mau. Nasehat lebih keras lagi. Dipukul. Dipukul tidak mempan, hajar. Kamu tidur menghadap utara, saya menghadap selatan. Tidak didatangi kamarnya. Hajar. Ketika memukul istri yang diberi pelajaran tadi, kata Nabi, darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak melukai. Berarti pukulan mendidik. Karena ada tipe perempuan yang seperti itu. Kadang ada perempuan yang ingin menguasai laki-laki, sehingga laki-lakinya kalah. Nah, tipe wanita seperti ini sedikit digertak. Jangan kalah, antum pemimpin. Lembut, tapi pada tempatnya, keras pada tempatnya. Hikmah namanya. Yang namanya hikmah tidak terus lembut, terus. Nabi kadang mensikapi tegas pada suatu keadaan, sesuai dengan keadaannya. Baik. Jadi kalau memukul selain itu, bukan masuk dalam hadis ini. Wa kadzalik, demikian juga syaqal jaib li amri khairil musibah, merobek baju tapi karena sebab selain musibah. Antum tukang jahit baju sudah dijadi, yang pesan datang, coba pak dicoba, begitu dicoba kerahnya terlalu kecil, kepala tidak bisa keluar. Apa yang antum lakukan? Sobek, ganti biar lebih lebar. Itu bukan masuk dalam pembahasan hadis ini. Kenapa? Karena dia menyobek bukan karena datang musibah, karena sebab ukurannya kurang besar. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah. Ma'asyiral muslimin, sehingga hadis yang kedua ini mempertegas pada hadis yang pertama bahwa segala bentuk model-model orang yang tidak sabar ketika mendapatkan musibah seperti yang dilakukan orang jahiliyah, Nabi berlepas diri darinya. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kunna nu'addu, kami menganggap al-ijtima' kumpul bil-aql dengan makan-makan, ba'dan dafan, setelah dikuburkannya mayit, minaniyahah, termasuk jenis praktek apa? Meratapi mayit. Meratapi mayit bentuknya diantaranya kata Imam Syafi'i ada seperti tadi, makan-makan, mengundang orang. Ketika selesai kena musibah, iya, maka seorang muslim, barakallahu fikum, ketika datang musibah seharusnya dia mengharapkan di balik musibah tadi pahala dan ampunan. Selesai sudah hadis yang kita bacakan dari yang dibawakan oleh Syekh Al-Imam rahimahullah. Kita masuk pada kalimat berikutnya. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Idza aradallah, apabila aradallah, Allah menginginkan, bi'abdihi al-khaira, kepada hambanya dengan kebaikan. Apabila Allah menghendaki, menginginkan dari hambanya suatu kebaikan, ajjala lahul uqubah, ajjala lahu al-uqubah, Allah segerakan, ajjala Allah segerakan baginya uqubah, balasan dosanya fi dunya, di dunia. Apabila Allah menghendaki seorang hamba dengan kebaikan, maka Allah segerakan balasan dosanya di dunia. Nah, wa idza arada bi'abdihi syarra, dan apabila Allah menghendaki kepada hambanya asyarra kejelekan, asyarra kejelekan, maka barakallahu fikum, amsaka anhu bidzanbih, Allah tahan balasan dosanya, Allah tahan balasan dosanya, ditahan, tidak langsung dibalas oleh Allah. Hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sehingga yuwafi bihi, sehingga Allah sempurnakan balasannya, balasan dosanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sehingga Allah sempurnakan balasannya, barakallahu fikum, nanti pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun gharib. Hadis Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis hasanun gharib, dan hadis ini shahahahu Albani, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihah nomor 1220. Dari hadis Anas saya ulangi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairal khaira," apabila Allah menghendaki kepada hambanya suatu kebaikan, "ajjala lahul 'uqubah fid dunya," Allah segerakan balasan dosanya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi. Apabila Allah menghendaki suatu kejelekan pada hamba, taib, maka Allah tahan balasan dosanya. Setelah ditahan, hatta yuafi bihi yaumal qiyamah, sehingga disempurnakan oleh Allah balasannya pada hari kiamat. Naam. Demikian hadis yang menunjukkan kita wajib berhati-hati dari segala bentuk perkara yang dari bentuk perkara yang bisa mendatangkan musibah pada diri kita. Tayyib, hadis ini hadis yang datang dari Anas, dimasukkan pada dalam bab apabila Allah menghendaki kebaikan. Apabila Allah menghendaki kebaikan, maksudnya tanda-tanda Allah memberi kebaikan pada hamba. Tanda-tanda Allah memberi kebaikan hamba. Apa itu tandanya? Ajjalalahu bil uqubah bid dunya. Disegerakan, kata Syekh Utsaimin. Fi hadisi Anas, idza aradallahu bi 'abdihi khaira, Allahu yuridu bi 'abdihi al khair wa syarr. Allah itu punya kehendak baik dan jelek. Walakinna syarral murad lillahi ta'ala laisa muradan li zatih. Namun kalau kejelekan yang dimaukan di sini, laisa murad, bukan yang dimaksud zatnya. Maksudnya apa? Karena kalau kita hafal doa wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan itu bukan dari engkau ya Allah. Laisa ilaik. Waman arada syarra lidatihi kana ilaih. Waman arada syarra lidatihi kana ilaihi. Walakinna Allah yuridu syarra lihikmah. Siapa yang dikehendaki kejelekan pada zatnya untuk dia, namun Allah ketika menginginkan sebuah kejelekan ada hikmah. Berarti ada hikmahnya. Sakit, apa hikmahnya? Hikmahnya banyak, orang tersebut jadi diampuni dosanya. Iya. Adanya petaka musibah ada hikmahnya, jadi orang tarojuk kembali ke jalan yang benar. Kita lanjutkan insyaallah pada lain kesempatan. Semoga yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal saleh wal afu minkum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.